Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qul fi din azani Allahu wa iyyakum. Insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan bacaan ataupun pelajaran tafsir. Nah, kita masih pada surah Al-Mumtahanah. Kita masuk pada ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, la tatawallaw, janganlah kalian berwala, berloyalitas, berkawan, tolong menolong, dan seterusnya makna tatawallaw. 6. Dengan suatu kaum, ghadiballahu alaihim, la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim. Jangan kalian berloyalitas. 6. Berteman ataupun tolong menolong dengan suatu kaum yang Allah telah murka atas mereka. Qauman ghadiballahu alaihim. Qad ya'isu minal akhirah, sungguh mereka telah berputus asa dari akhirat. Sungguh mereka telah berputus asa dari akhirat. Kama ya'isal kuffaru min ashabil kubur, sebagaimana orang-orang kafir berputus asa dari kalangan penghuni kubur. Nah, sebagaimana telah berputus asa orang-orang kafir dari penghuni kubur. Berkata As-Sa'di rahimahullah, beliau menyatakan, ya ayyuhal mu'minun, wahai segenap orang-orang yang beriman, in kuntum mu'minina bi rabbikum, jika kalian beriman kepada Rabb kalian, wa muttabi'ina li ridahu, dan kalian mengikuti keridhaannya, keridhaan Rabb kalian. wa mujanibina li sukhtihi, dan kalian menjauhi perkara-perkara yang menyebabkan dia murka, dan kalian menjauhi perkara-perkara yang menyebabkan Allah marah ataupun murka. La tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim, jangan kalian berkasih sayang dengan suatu kaum yang Allah telah murka atas mereka. Wa innama ghadiba alaihim likufrihim, hanya saja Allah telah murka kepada mereka dikarenakan kekufuran mereka. Hanya saja Allah telah murka kepada mereka dikarenakan kekufuran mereka. Wa hadza syamilun li jami'i asnabil kufar. Dan ini, kata Syekh Sa'di rahimahullah, mencakup seluruh jenis-jenis orang kafir. Mencakup seluruh jenis-jenis orang kafir. Jangan kita berloyalitas, berkasih sayang dengan mereka. Berteman akrab, juga jangan dengan mereka. Semua jenis orang kafir. Maksudnya, baik dia kafir ahlul kitab, dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, atau kafir dari kalangan wasaniyun. Seperti Buddha, Hindu, Penghucu, dan yang lainnya yang tidak diturunkan kepada mereka kitab. Semuanya kita tidak boleh berloyalitas, berkasih sayang, berteman akrab dengan mereka. Qad ya'isu minal akhirah, sungguh mereka telah berputus asa dari akhirat. Ai hurrimu min khairil akhirah, sungguh mereka, maksud qad ya'isu minal akhirah, mereka telah putus asa dari akhirat, maknanya adalah sungguh mereka telah diharamkan dari kebaikan akhirat. Sungguh mereka telah diharamkan dari kebaikan akhirat. Falaisa lahum minha nasibun, maka mereka tidak memiliki bagian sedikit pun dari akhirat. Itu orang-orang kafir. Karena mereka diharamkan surga dan tempat mereka neraka. Orang-orang kafir ketika dia mati di atas kekufuran mereka. Maka makna mereka telah putus asa dari akhirat, mereka diharamkan dari kebaikan akhirat. Nah, adapun kebaikan dunia tentunya didapatkan oleh orang-orang kafir. Karena memang dunia itu tidak bernilai di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa orang-orang kafir mendapatkan bagian, bahkan banyak bagian dunianya? Karena memang dunia itu di sisi Allah tidak bernilai. Sehingga semua orang dikasih. Orang yang taat dikasih, orang yang bermaksiat dikasih dunia. Muslim dikasih, orang kafir juga dikasih. Karena memang dunia itu tidak bernilai di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sangat rendah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Lau kanatid dunya tusawi janaha ba'udah, ma taqa kafiran walau surbatama." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kalau seandainya dunia ini di sisi Allah, "Lau kanatid dunya indallah tusawi janaha ba'udah," seandainya dunia itu di sisi Allah itu sama nilainya dengan sayapnya nyamuk, "ma taqa minha kafiran walau surbatama," Allah tidak akan memberi minum orang kafir itu walaupun seteguk air. Kalau nilainya sama dengan sayapnya nyamuk. Tetapi orang-orang kafir diberikan dunia, bukan seteguk air. Itu menunjukkan dunia itu tidak sampai nilainya di sisi Allah seperti sayapnya nyamuk. Siapa di antara kita yang menganggap sayap nyamuk berharga? Nah, ada sayap nyamuk nih, silakan ambil. Untuk apa? Nah, mau dijual juga enggak laku dan seterusnya. Itulah sayap nyamuk. Nah, dunia di sisi Allah tidak sebanding dengan sayapnya nyamuk. Nah, adapun di akhirat, khonafidin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang kafir diharamkan dari bagian kebaikan akhirat. Nah, maka mereka tidak memiliki bagian dari akhirat. Fahdharu an tawallawhum fatuwafiqunahum ala syarrihim wa kufrihim fatuhramu khairal akhirati kama hurrimu. Maka berhati-hatilah kalian dari berkasih sayang dengan mereka, berloyalitas dengan mereka. Yang menyebabkan, Pak di sini Pak Sababiyah, yang menyebabkan kalian mencocoki mereka di atas kejelekan mereka dan kekufuran mereka. Lalu kalian diharamkan dari kebaikan akhirat sebagaimana mereka telah diharamkan dari kebaikan akhirat tersebut. Jangan berloyalitas, berteman akrab dengan mereka yang menyebabkan kalian juga terharamkan dari akhirat sebagaimana mereka. Karena memang sangat berbahaya. Nah, wala rahimahullah wa qawluhu kama ya'isal kufaru min ashabil kubur, sebagaimana orang-orang kafir telah berputus asa dari kalangan penghuni kubur, hina afdu ila daril akhirah, ketika mereka telah sampai ke negeri akhirat, wa waqafu ala haqiqatil amr, dan mereka berdiri di atas hakikat perkara yang sesungguhnya, wa alimu ilmal yakin annahum la nasiba lahum minha, dan mereka mengetahui dengan ilmu yang yakin bahwasanya mereka tidak memiliki bagian dari akhirat. Nah, tidak memiliki bagian dari akhirat. Ini qanafidin rahimani wa rahimakumullah, penyesalan orang-orang kafir ketika mereka nanti di akhirat. Penyesalan orang-orang kafir ketika mereka nanti di akhirat. 6. Mereka menyesal ketika melihat kenyataan yang sebenarnya, wa'alimu, dan mereka mengetahui dengan ilmu yang yakin bahwasanya mereka tidak mendapatkan bagian sedikit pun dari akhirat. Wa yuhtamalu, dan kemungkinan annal makna, maknanya adalah qad ya'isu minal akhirah, mereka telah berputus asa dari akhirat, ay qad ankaruha wa kafaru biha, yakni sungguh mereka telah mengingkarinya, mengingkari akhirat, dan mereka kufur kepadanya. Fala yustagrabu hina idzin minhum al-iqdamu ala masakhithillahi wa mujibati adzabih wa iyasuhum minal akhirah. Maka tidak aneh ketika itu, fala yustagrabu, maka tidak aneh ketika itu muncul dari mereka keberanian untuk melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah, dan keberanian untuk melakukan perkara-perkara yang menyebabkan azab. Azabnya. Dan putus asanya mereka dari akhirat. Gimana enggak putus asa dari akhirat? Karena memang mereka tidak percaya dengan akhirat. Kama ya'isal kufaru al-munkiruna lil ba'tsi fid dunya min ruju'i ashabil qubur ila Allah taala. Sebagaimana orang-orang kafir yang mengingkari kebangkitan di dunia, sebagaimana orang-orang kafir yang mengingkari kebangkitan ketika di dunia, mereka berputus asa dari kembalinya penghuni kubur kepada Allah tabaraka wa taala. Nah, ini khana hidin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya tentang firman Allah, kama ya'isal kuffaru min ashabil kubur. Sebagaimana orang-orang kafir telah berputus asa dari penghuni kubur. Fihi qawlan. Kata beliau, ayat ini padanya ada dua pendapat. Apa maksud sebagaimana orang-orang kafir telah berputus asa dari kalangan penghuni kubur? Ahaduhuma, yang pertama maknanya adalah kama ya'isal kuffaru minal ahya'i min qarabatihim alladzina fil qubur ayyajtami'u bihim ba'da dzalika li'annahum la ya'taqiduna bi'tan wala nusuran faqad inqata'a raja'uhum minhum bima ya'taqiduna. Nah, makna yang pertama, sebagaimana orang-orang kafir telah berputus asa dari penghuni kubur, maknanya adalah orang-orang kafir yang masih hidup, mereka berputus asa untuk bisa berkumpul dengan kerabat-kerabat mereka yang telah mati. Saya ulangi. Sebagaimana orang-orang kafir yang masih hidup, mereka berputus asa dari berkumpul dengan kerabat-kerabat mereka yang sudah di dalam kuburan. Sudah dikubur. Dikarenakan mereka tidak meyakini adanya hari kebangkitan. Dan hari dikumpulkan manusia. Faqad in qata'a raja'uhum minhum fima yaqtaqidunahu. Maka sungguh telah terputus harapan mereka dari saudara-saudara mereka, kerabat-kerabat mereka yang telah dikubur, dikarenakan apa yang mereka yakini. Nah, maksudnya ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah, makna yang pertama ayat kama ya'isal kuffaru min ashabil kubur, sebagaimana orang-orang kafir itu berputus asa dari penghuni kubur, adalah orang-orang kafir yang masih hidup di dunia, mereka sudah putus harapan untuk bisa berkumpul dengan keluarga mereka yang sudah mati. Nah, dikarenakan mereka itu tidak meyakini hari kebangkitan. Kalau kaum muslimin, mereka meyakini adanya hari kebangkitan. Dan mereka meyakini masih mungkin berkumpul dengan saudara-saudara mereka yang telah mati nanti pada hari kiamat. Kalau orang-orang kafir sudah, mereka tidak meyakini hari kebangkitan, akhirnya apa? Ya sudah, kalau mati ya sudah, jadi tanah, gak bangkit lagi, gak bakal ketemu. Tidak bakal apa? Berkumpul lagi. Sementara kaum mukminin meyakini adanya hari kebangkitan, dan masih ada kemungkinan untuk kembali berkumpul dengan kerabat-kerabat mereka yang telah meninggal dunia. Yakni ketika mereka dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semuanya masuk ke dalam surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini waqi. Dan ini sesuatu yang banyak disebutkan dalam nas. Akan masih bisa berkumpulnya orang-orang yang nanti kita semuanya pada hari kiamat. Ketika sama-sama dimasukkan dalam surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Jangankan kerabat, teman juga bisa berkumpul. Ketika dia temannya sama-sama soleh, sama-sama masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala, mereka akan berkumpul di surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, karena mereka kaum mukminin mengimani hari kebangkitan. Gimana ayatnya? Dalam surah At-Tur, Allah menyatakan, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ terus, ذُرِّيَّتُهُمْ بِالْإِيمَانِ بِإِلْمِ إِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. Allah mengatakan dalam surah At-Tur, orang-orang yang beriman, Allah mengatakan, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum, dan diikuti oleh anak keturunan mereka, biimanin, dengan keimanan, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kata Allah, kami akan gabungkan mereka dengan anak cucu mereka di surga nanti. Sangat jelas. Allah menyatakan, dan orang-orang yang beriman dan diikuti oleh anak cucu mereka dengan keimanan, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami akan menggabungkan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Artinya apa? Masih bisa bertemu. Karena memang kaum mukminin beriman dengan nah. Ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan tentang ini, kama ya isal kuffaru min ashabil kubur. Qala, beliau mengatakan, al-kuffaru al-ahya'u qad ya'isu min al-amwat. Orang-orang kafir yang masih hidup, kata Al-Hasan Al-Basri, mereka berputus asa dari orang-orang kafir yang telah mati. Tak mungkin lagi ketemu. Gak mungkin lagi berkumpul, dikarenakan mereka tidak meyakini adanya hari kebangkitan. Fana fidin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, makna yang kedua, kama ya'isal kufaru min ashabil kubur adalah, kama ya'isal kufaru alladhinahum fil kubur min khair. Sebagaimana orang-orang kafir yang sudah berada di dalam kubur berputus asa dari semua kebaikan. Itu makna qad ya kama ya isal kufaru min ashabil kubur. Sebagaimana orang-orang kafir dari kalangan penghuni kubur telah berputus asa. Maknanya adalah orang-orang kafir yang mereka sudah dikubur, mereka berputus asa dari segala kebaikan. Mereka berputus asa dari segala kebaikan. Enggak ada harapan lagi untuk mendapatkan kebaikan. Mereka tidak punya harapan lagi untuk mendapatkan kebaikan. Ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga, perhatikan, kalau ngartikan dua pendapat ini akan berbeda. Kalau pendapat yang pertama, ngartikannya adalah sebagaimana orang-orang kafir telah berputus asa dari penghuni kubur. Paham tak? Artinya orang-orang kafir yang masih hidup, mereka butuh putus asa untuk bisa berkumpul dengan orang-orang yang telah mati dari kalangan penghuni kubur. Sebagaimana orang-orang kafir telah berputus asa dari penghuni kubur. Itu kalau makna yang pertama. Kalau makna yang kedua, ngartikannya, perhatikan. Kalau makna yang kedua, orang-orang kafir dari kalangan penghuni kubur telah berputus asa, maknanya qad ya'isal kuffaru min ashabil kubur, kita mengartikannya sebagaimana orang-orang kafir dari kalangan penghuni kubur telah berputus asa. Beda apa sama? Hah? Paham maksudnya? Beda kan? Kalau tadi yang putus asa siapa? Orang-orang kafir yang masih hidup. Kalau makna yang kedua, yang putus asa orang-orang kafir yang sudah mati. Sehingga ngartikannya, kalau makna yang pertama, sebagaimana orang-orang kafir telah berputus asa dari penghuni kubur. Berputus asa dari berjumpa dengan mereka. Kalau yang kedua, maknanya sebagaimana orang-orang kafir dari kalangan penghuni kubur telah berputus asa. Artinya, kalau yang pertama itu kafir, kemudian fi'ilnya baru kubur. Ashamin ashabil kubur. Kalau yang kedua, ngartikannya, nam, fa'ilnya sampai min ashabil kubur, baru fi'ilnya disebutkan. Dan tentunya ini, ikhwanul rahimani wa rahimakumullah, kedua makna ini sahih. Kedua makna ini benar, ikhwanul rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang kafir yang masih hidup karena mereka memang tidak percaya dengan hari kebangkitan, mereka berputus asa untuk berkumpul kembali dengan para penghuni. Nah, atau mereka tentunya kalau mati ya sudah, jadi abu, jadi debu, dan seterusnya. Nah, kalau yang kedua, mereka telah berputus asa, yakni orang-orang kafir yang telah mati dari penghuni kubur, mereka telah berputus asa dari segala kebaikan. Nah, kalau makna yang kedua ini, kana rahimani wa rahimakumullah, orang-orang kafir dari kalangan penghuni kubur telah berputus asa, ini adalah apa yang terjadi nanti pada hari kiamat kepada orang-orang kafir ketika mereka dibangkitkan. Mereka menyesal. Mereka bersedih dan menyesal dikarenakan sudah pupus harapan dari kebaikan. Kenapa? Dikarenakan mereka di akhirat sudah melihat ternyata kebangkitan itu benar. Sementara ketika di dunia mereka tidak percaya. Maka ini berarti apa? Penyesalan mereka nanti pada hari kiamat. Kedengaran enggak? Kedengaran? Nah, kalau kedengaran dilanjutkan. Sebagai faedah, yaqanahuddin rahimani wa rahimakumullah, pada hari kiamat, semua manusia itu menyesal. Menyesal, bersedih. Nah, baik yang mukmin maupun yang kafir menyesal. Nah, baik yang mukmin maupun yang kafir menyesal. Adapun yang mukmin yang telah berbuat baik ketika di dunia, penyesalan mereka adalah dikarenakan tidak bisa lagi menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, penyesalan untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang di dunianya telah berbuat baik, ketika mereka di akhirat menyesal, maksudnya menyesal kenapa dulu tidak memperbanyak kebaikan. Karena sekarang tidak bisa lagi menambah kebaikan. Sudah beramal mereka di dunia, tapi ketika di akhirat merasa menyesal kurang banyak amalannya. Paham gak maksudnya? Kurang semangat dulu di dunia. Makanya mereka juga pengin dikembalikan ke dunia untuk menambah amalan. Nah, itu kalau orang-orang yang di dunianya beriman dan berbuat baik. Mereka menyesal dikarenakan ingin ataupun menyesal karena tidak bisa lagi menambah amalan soleh. Kata kurang amalannya. Yang kedua, penyesalan orang-orang kafir. Dan ini tentunya yang lebih parah, penyesalan orang-orang kafir. Mereka menyesal kenapa mereka di dunia tidak beriman dengan hari kebangkitan. Nah, ketika telah melihat azab, ketika telah melihat apa yang dijanjikan, mereka menyesal kenapa dulu kami tidak beriman. Tentunya menyesal juga tidak beramal. Juga menyesal karena mereka tidak beramal ketika di dunia. Ini ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Menyesal karena di dunia mereka tidak percaya. Bagaimana dalam surah Al-Sajdah, Allah menyatakan walau taro idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mukinun. Mereka ingin dikembalikan dunia ke dunia untuk beramal soleh. Inna mukinun. Sekarang kami yakin, kata mereka. Nah, maka ikhwanul hadin rahimakumullah, ada beberapa perbuatan, ada beberapa amalan yang akan menyebabkan seorang menyesal di akhirat nanti. Nah, ada beberapa perbuatan yang menyebabkan perbuatan ini bisa seorang menyesal di akhirat nanti. Kalau secara umum tadi, secara umum yang telah berbuat baik dia menyesal karena tidak bisa lagi menambah kebaikan. Kalau yang kafir menyesal tentunya karena dulu mereka tidak beriman, akhirnya mereka sengsara di akhirat. Semuanya menyesal. Cuma yang kita maksudkan untuk kita mengingatkan, ada di situ nas-nas dalil-dalil yang menunjukkan amalan-amalan ataupun perbuatan-perbuatan yang itu terancam mengakibatkan penyesalan di akhirat nanti. Nah, di antaranya, bismillahirrahmanirrahimakumullah, yang pertama adalah hasratu man taraka qira'ata suratil Baqarah ata'a zalika. Penyesalan orang-orang yang meninggalkan membaca surah Al-Baqarah. Penyesalan bagi orang-orang yang meninggalkan membaca surah Al-Baqarah. Bagi yang mampu melakukannya. Nah, hal ini sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang ada di dalam Sahihul Jami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan iqra'u surah Al-Baqarah. Bacalah oleh kalian surah Al-Baqarah. Iqra'u surah Al-Baqarah. Ya. Fa inna akhzaha barokah. Maka sesungguhnya mengambil surah Al-Baqarah itu barokah. Wa tarkuha hasarah. Dan meninggalkan surah Al-Baqarah itu penyesalan. Nah, ini sahihnya. Rasul menyatakan, bacalah oleh kalian surah Al-Baqarah. Dikarenakan mengambil surah Al-Baqarah adalah barokah, keberkahan. Dan meninggalkannya adalah penyesalan. Misalnya meninggalkannya nanti akan menyebabkan menyesal. Kenapa dulu di dunia saya tidak pernah membaca surah Al-Baqarah? Kenapa ketika di dunia kami tidak mengambil surah Al-Baqarah? Nah, wala yastati'uhal batalah, dan para tukang sihir tidak akan mampu untuk mengalahkannya ketika seorang mengambil surah Al-Baqarah. Syahidnya Rasul menyatakan watarkuha hasarah, meninggalkan membaca surah Al-Baqarah itu penyesalan. Maka diperbanyak ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah membaca surah Al-Baqarah. Naam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ikra'u suratal Baqarah, bacalah oleh kalian surah Al-Baqarah. Fa inna syaitan, dikarenakan syaitan yantiru minal bait allati tuqra'u fi suratul Baqarah. Tuqra'u fihi suratul Baqarah. Dikarenakan syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan padanya surah Al-Baqarah. Maka jangan lalaikan kita ketika di rumah kita membaca Al-Qur'an, di antaranya yang diperbanyak adalah suratul Baqarah. Yang kedua, di antara amalan perbuatan yang akan menyebabkan penyesalan, ini kan amalan-amalan khusus, adalah penyesalan orang-orang yang berkumpul di sebuah majelis yang kosong dari zikir kepada Allah dan juga kosong dari bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penyesalan orang-orang yang duduk di majelis yang majelis itu kosong dari zikir kepada Allah, kosong dari bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Yang disebutkan dalam As-Silsilah As-Sahihah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ma qa'ada qaumun maq'adan, tidaklah suatu kaum duduk di sebuah tempat. Ma qa'ada qaumun maq'adan, tidaklah suatu kaum duduk di sebuah tempat. Sudah. Lam yazkuru fihi Allah azza wa jal, yang mereka di tempat tersebut tidak mengingat Allah azza wa jal. Tidak mengingat Allah, tidak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yusallu ala nabi, dan mereka tidak bersolawat kepada nabi di majlis tersebut. Illa kana alaihim hasratun yaumal qiyamah. Ini sahihnya. Kecuali mereka akan diliputi penyesalan nanti pada hari kiamat. Kecuali mereka akan diliputi penyesalan nanti pada hari kiamat. Wa indakhulul jannata listawab. Walaupun mereka masuk ke dalam surga untuk mendapatkan pahala. Ini berarti kan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Bukan orang-orang yang tidak beriman. Cuma majelisnya kosong dari zikir kepada Allah. Kosong dari sholawat. Maka akan menjadi penyesalan nanti pada hari kiamat. Maka oleh karena itu, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, bersemangatlah untuk menghadiri majlisul ilm. Majlis ilmu, karena disitulah kita banyak mengingat Allah dan banyak salat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, di antara bentuk perbuatan yang akan menjadi penyesalan nanti pada hari kiamat adalah man harasa 'alal imarah wal mansab wal qiyadah wal makanah. Tsumma lam yu'addi haqqaha. Orang yang semangat mendapatkan kepemimpinan. Orang yang semangat mendapatkan kepemimpinan dan mendapatkan kedudukan, kemudian dia tidak menunaikan haknya. Kemudian dia tidak menunaikan haknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum satahrisuna 'alal imarah wa innaha satakunu nadamatan wa hasarah." Wa hasrah. Sesungguhnya kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersemangat untuk mendapatkan kepemimpinan. Wa innaha satakunu nadamatan wa hasrah. Dan bahwasanya dia, kepemimpinan tersebut, akan menjadi penyesalan bagi dia. Dia akan menjadi sebuah penyesalan nanti pada hari kiamat. Ketika apa? Semangat rakus untuk menjadi pemimpin, kemudian setelah itu tidak menunaikan haknya. Ini amalan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk yang akan menjadi sebab penyesalan nanti pada hari kiamat. Di antaranya pula, ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara perkara yang akan menyebabkan seorang menyesal nanti pada hari kiamat adalah penyesalan orang-orang yang ketika di dunia berkawan, berteman dengan orang-orang yang jelek. Penyesalan orang-orang yang ketika di dunia berkawan dengan teman-teman yang jelek. Nah, ini sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah apa? Al-Furqan ya, dalam surah Al-Furqan. Nah, ketika dia mengatakan, ya wailata laitani lam attakhidz fulanan khalila. Duhai kiranya celaka aku. Kenapa dulu aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman? Nah. Duhai kiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman. Apa awal ayatnya itu? Awal ayat sebelumnya apa ya? Yauma ya'adzul zalimun. Benar lah. Yauma ya'adzul zalimun ala yadaih. Yauma ya'adzul zalimu ala yadaih yakulu ya laytani attakhaltu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laytani lam attakhid fulanan khalila. Laqad adallani anil zikri ba'da ilja'ani. Wa kana syaitanu lil insani khazula. Allah mengatakan, dan ingatlah. Dan yauma, pada hari orang yang zalim itu menggigit jari jemarinya. Kenapa menggigit jari jemarinya? Menyesal. Kalau di dunia kan nyesal gini kan. Gigit jari. Dalam ayat ini bukan gigit satu jari. Gigit semua jarinya menyesal. Menggigit yadai kedua tangannya. Kalau di dunia kan menyesal itu kan gini kan. Apa gigit gini? Nah, dunia itu kan gigitnya cuma satu biasanya kan. Di akhirat itu disebutkan apa? Menggigit kedua tangannya. Nah, tanda menyesal. Berarti sangat menyesal. Ya khana hujan rahimani wa rahimakumullah. Yawma ya'adzul zalimu ala yadai. Hari di mana orang yang zalim itu menggigit kedua tangannya. Nah, yakulu ya laitani. Dia mengatakan, duhai kiranya aku. Nah, menjadikan rasul sebagai aku beriman kepada para rasul. Yauma ya'abdu zalimu ala yadayya qulu ya laitani ittakhaytu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani, duhai celaka aku, duhai kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan sebagai teman. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da izja'ani. Sungguh temanku itu, kata dia, telah menyesatkan aku. Laqad adallani ba'da dzikri, setelah datang peringatan. Nah, sungguh dia telah menyesatkan aku setelah datang peringatan itu, sebagaimana Allah sebutkan dalam beberapa ayat di dalam surah Al-Furqan. Fakana syaitanu lil insani khazula, dan Allah mengingatkan di akhir ayatnya, dan syaitan itu dia menelantarkan manusia. Menelantarkan manusia ya kana rahimani wa rahimakumullah. Ketika dia menyesatkan manusia, dia tinggalkan manusia tersebut sehingga manusia menyesal. Nah, menyesal dan menyalahkan para syaitan. Nah, ini ya kana rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk penyesalan perbuatan-perbuatan yang dilakukan di dunia yang merupakan sebab penyesalan nanti pada hari kiamat. Nah, masih banyak lagi sebenarnya ya kana rahimani wa rahimakumullah dari perbuatan-perbuatan yang akan menjadi penyesalan nanti pada hari kiamat. Nah, tapi insyaallah beberapa perkara ini cukup. Nah, mendorong kita semuanya untuk senantiasa memanfaatkan kehidupan kita di dunia ini untuk memperbanyak beramal soleh, beramal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanallahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.